terdengar olehku suara itu yang seperti kala dulu. Sayup sayup terbawa angin senja, lagu rindu seruling sang gembala. Tepian telaga, duhai kampung halaman, takkan terlupakan betapa besarnya jasamu padaku. Walau kita telah berpisah, dimanapun di bumi tak ada yang menyamai keindahanmu. Wahai kampung halamanku, kawan dan sahabat, dengan lagu ingin ku bawa pesan, pesan rindu dari desa. Takkan terlupakan betapa besarnya jasamu padaku. Walau kita telah berpisah, dimanapun di bumi tak ada yang menyamai keindahanmu. Wahai kampung halamanku, wahai kawan dan sahabat, dengan lagu ingin ku bawa pesan, pesan rindu dari desa, pesan rindu sang gembala. Pesan rindu air telaga.